abang-abang coklat wong bumbune rempah karo kecap wong rasane pedes-pedes enak yo regane ora turu panas rupane abang-abang coklat pedes-pedes nikmat. satenya.